wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. Hadratul Mukarramin, segenap para alimin ulama, para kiai, para asatidah, terkhusus segenap para guru, para tokoh masyarakat yang hadir malam ini, para asatidah yang mohon maaf gak disebut namanya satu persatu karena memang gak ada catatannya, dan segenap pengurus DKM Masjid Jami Asy-Syafi'iyah dan para tokoh masyarakat hadir tengah-tengah kita, para aparatur pemerintah, Bapak Sekda, Bapak Lurah, dan segenap para tokoh yang lainnya, para remaja, para bapak, ibu, hadirin, hadirat, jamaah Majlis Zikra Maulidir Rasul yang insya Allah hadir dan kumpul kita malam ini di masjid yang mulia dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kumpul malam ini selalu diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua kita kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Amin aja ada susah ya. Mudah-mudahan kumpul kita semua malam ini kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin. Oh, amin kok. Amin bakal disuruh. Para bapak, ibu, hadirin, hadirat yang berbahagia, banyak kita telah mendapatkan nasihat, nasihat yang sangat berharga dari Habibah Al-Mahbub Al-Habib Ali yang baru saja meninggalkan kita karena masih ada acara lagi. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Saya makmuman sama beliau karena waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 2 jam. Udah rada malam, yang enak kita doa langsung makan. Setuju? Mantap. Dah bocah diam, yang berisik, dengerin. Gak lama, yang di atas jangan ribut kok, jangan bocah. Nah, hadir kita malam ini di Masjid Asy-Syafi'iyah ini karena cinta sama Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah begitu sayang dan cintanya terhadap umatnya. Cintanya Nabi dari dunia sampai akhirat buat kita umat. Mana buktinya? Dibuktiin sama Rasul. Ketika Rasulullah mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Kata malaikat Jibril, "Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan amanah bahwa nyawamu yang mulia akan dicabut. Menurut kamu bagaimana?" Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Lalu Allah nyatakan dalam hadis kursi, Allah bilang, "Inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasuki nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk lebih dulu. Umat saya bagaimana ya Rob? Umatmu jaminannya lain lagi. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka, dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita. Nabi masih mikirin kita, Bang. Nabi masih mikirin kita. Nabi, kok? Nabi. Bahkan detik-detik beliau mau wafat keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, yang beliau cari ummati, ummati. Rasul mau wafat nyari-nyari kita umatnya. Lain sama kita orang sini, kita kan kalau mau mati anak kita kumpulin. Lagi sekarat macin roh ji, kumpul-kumpul sini, kumpul adil lubil amin yang buntung, kumpul sini semua. Bapak udah gak kuat romanya bawa penyakit ini, sini bapak mau ngomong sama lo. Kalau gue udah kagak ada umur, itu ruko pinggir jalan lu jangan jual. Emang apa, Pak? Punya Cina. Grebek kita sama Cina. Kita mau mati, Bang, masih bandar yang kita pikirin. Tapi Rasulullah nyari-nyari kita umatnya. Di dunia sayangnya begitu Nabi luar biasa. Di akhirat dibuktiin lagi. Mana buktinya? Ini ada cerita. Ini sebenarnya cerita rahasia nih, Bang. Di sini doang nih saya ngomong. Dan bilang siapa-siapa ya. Rahasia nih, Pok. Diam-diam ya. Diriwayatkan, Pak, nanti ketika datang hari kiamat, alam hancur-hancuran, gunung semua meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, termasuk malaikat mati. Tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru. Apa kata Allah? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-marin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang, nongol. Kalau ada yang nongol, Bang, pada rebah semua. Kiamat. Siapa yang mau bangun? Seluruh pemimpin dunia ditantangin nama Allah. Mana Jokowi? Jokowi dicari. Masih rebah lah, kiamat. Wah, enggak mungkin bangun, kiamat. Enggak lah, enggak bangun, kiamat. Enggak lah. Fir'aun aja enggak bangun, enggak bangun, kiamat. Siapa yang mau berani? Enggak lah, kiamat. Di situ Allah nyombong, Pak. Apa kata Allah? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget, Bang. Mengkali lagi. Baru yang dihidupkan pertama oleh Allah malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan, dibangkitkan kembali oleh Allah, maka dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya, Bang. Diatur bagi tugas. Apa yang bagian nyari dana, yang bagian ngawal siapa, yang bagian konsumsi siapa, mau kemana, Bang? Mau pipis, ya udah tiris. Diatur semua bagi tugas, yang bagian makanan siapa, yang bagian ngamplopin kiai siapa, diatur semua. Panitia bagi tugas. Allah panggil malaikat pertama. Ridwan, labbaik ya Rabb. Ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan anak yatim. Yang model begitu, siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86. Wih, malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia.